Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlanjutkan di halaman 33 poin ke-6 masih terkait bab khabar. Ya, yajibu taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Ya. Mengedepankan khabar atas mubtada secara wajib. Yang pertama, idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan, ya, nakiratan ghairu mausufin wala mudhafin. Pertama, apabila khabarnya berupa syibhu jumlah dan mubtada'nya nakirah tanpa disifati dan juga tanpa diidhofahkan. Contohnya mislu fi baitina rajulun, di dalam rumah kami ada seorang laki-laki. Maka fi baitina jarun wa majrun, khobar muqaddam, rajulun mubtada'un muakhar marfu'un bidhammah. Contoh yang lain, indi dinarun, aku punya satu dinar. Indi syibhu jumlatin khobarun muqaddam, dinarun mubtada'un muakhar marfu'un bidhammah. Jadi untuk poin ini, ya, apabila mubtada'nya berupa isim nakirah yang disifati, maka khobarnya boleh di depan atau di belakang. Ya. Kalau contoh yang tadi, mubtada'nya benar-benar nakirah dan tidak disifati dan juga tidak didhofahkan. Tapi kalau mubtada'nya disifati, ya, maka dia boleh di depan atau di belakang. Contohnya fi baitina rajulun karimun misalnya. Bisa juga rajulun karimun fi baitina. Begitu juga kalau mubtada'nya kita idhofahkan atau berupa isim ma'rifah. Contohnya ya misalnya alal maktabi kitabu talibin, itu boleh. Ya, atau alal maktabi kitabu talibi, ya, boleh. Bisa juga kita butolibin alal maktabi, atau ketika ma'rifah kita butolibi alal maktabi. Selanjutnya poin yang kedua, idza kana al khabaru minal alfaz allati laha as-sudaratu ka asma'il istifhami. Apabila khobarnya berupa lafaz yang memang dia memiliki hak untuk dikedepankan, contohnya isim-isim istifham atau kata tanya. Ya, isim yang memiliki hak untuk dikedepankan diantaranya isim istifham, isim syarat, dan ma ta'ajubiyah. Contohnya mata al-imtihan, kapan ujian. Mata ismu istifhamin khabarun muqaddam, khabar muqaddam. Al-imtihanu mubtada, mubtada'un muakhkharun marfu'un bil dhammah. Al-jim yang ce, idza ittasala al-mubtada'u bil dhamirin ya'udu ala ba'dil khabari. Apabila mubtadanya bersambung, ya, dengan domir yang kembali kepada sebagian khobar. Karena pada dasarnya khobar, domir itu adalah sesuatu, ya. Karena domir itu pasti kembali ke pada isim yang ada di sebelumnya, ya, tidak kembali ke depan, ya. Itu domir, ya. Contohnya lis salami taba'atuhu. Bagi keselamatan ada konsekuensinya. Assalami jar wal majrur khabar muqaddam. Taba'atu ya mubtada muakhar marfu bil dhamma dan ha-nya dhamir, ya. Dan ha-nya al ha'u dhamirun muttasilun, sambung bil mubtada dengan mubtada ya'udu alal khabar, kembali kepada khabar wa huwa salam. yaitu keselamatan. Selesai yang poin ketujuh, qad yata'addadu al-khabaru. Ya. Terkadang khabar itu bisa berbilang, ada banyak. Contohnya mislu ya ar-rammanu ya hulun hamidun. Ya, buah delima rasanya manis dan asam. Manis asam. Ar-rumman khabar mar khabar ya ar-rumman ya di sana khabar ya, dengan dhammah. Hulun khabarun awal. Ya. Ar-rumman ya khabar pertama ya marfu dengan dhammah. Hulun ya hulun khabarun awalun marfu'un bil dhammah. Hamidun khabarul sanin marfu'un bil dhammah. Jadi ar-rumman delima, hulun khabar yang pertama, hamidun itu khabar yang kedua. Contohnya An-nilu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khairi. Sungai ini adalah sungai yang dermawan dan dia dalam dan banyak memberi kebaikan. Ya, maka sakhiyun khabar khabarun awal, khabar pertama marfu bil dhamma. Wafiyun khabar tsanin marfu'un bil dhamma. Fayyadun khabar tsalisu salisun marfu'un bil dhamma. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.